Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ahibadi fillah, a'azzani Allah wa iyakum. Malam hari ini insyaallah ta'ala kita qada jadwal pekan lalu, ya, sehingga di jamak takhir. Ya, malam ini insyaallah kita pakai daras Sahih Muslim. Sanifidina azani Allah wa iyakum, menggantikan darasnya Ustadzuna Abu Sufyan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. قرأنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. Kita telah baca hadith Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an dengan tiga sanad yang disampaikan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam hadith yang telah antum baca dari hadisnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, an-nahyu 'anin niyahah, larangan perbuatan niyahah. Meratapi kematian sang mayit. Wan niyahah kabiratun min kabairiz dzunub. Tindakan niyahah termasuk dosa besar. Dikategorikan dosa besar karena Nabi alaihi salatu wassalam berlepas diri dari perbuatan niyahah. Baik untuk kaum lelaki maupun kaum wanita. Wa fi hadzal hadits, dalam hadits ini juga ada tambahan faedah. Annan niyahah laha suwarun. Niyahah itu memiliki banyak bentuk. Wa min suwarin niyahah, di antara bentuk niyahah, siwa ma taqaddam, selain dari bentuk niyahah yang dijelaskan dalam hadisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Dalam hadis ibn Mas'ud sudah disebutkan contoh niyahah seperti darbul hudud, menampar pipi, syaqqal juyub, merobek-robek baju. Kemudian da'a bidawal jahiliyah. Itu bentuk niyahah. Dalam hadis Abu Musa terdapat tambahan. Min suwarin niyahah, di antara bentuk niyahah adalah al-halqu. Memotong, mencukur rambut. Baik rambut kepala, alis maupun jenggot. Sanifidina azani Allahu wa iyakum. Tindakan tersebut termasuk dosa besar, diharamkan di dalam Islam, masuk dalam ancaman niyahah. Wafihi ayuban, faedah yang berikutnya, masyru'iyah ingkaril mungkar wa irsyadil mukhti' ila shawab. Disyariatkan untuk mengingkari kemungkaran. Wa irsyadil mukhti', kemudian membimbing orang yang melakukan kesalahan, ila shawab, kepada jalan yang benar. Dalam hadis ini, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, dalam kondisi sakit yang beliau derita, pingsan, melihat tindakan istri beliau yang berteriak, melihat keadaan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, menangis, meratapi keadaan yang sedang dialami oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, yang ketika itu dalam kondisi genting, detik-detik kepergian beliau, sanifidina azani allahu wa iyakum, Abu Musa mengingatkan istrinya, alam ta'alami wa kana yuhadithuha anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal, ana bari'un mimman halaqa wa salaqa wa kharaqa. Bukankah engkau, wahai istriku, telah tahu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, aku berlepas diri dari siapa saja yang mencukur rambut, berteriak, kemudian merobek baju saat datang musibah. Naam. Tentunya dalam mengingkari kemungkaran yang kita lihat, ada tahapan-tahapan syariat yang harus dilakukan, aturan-aturan yang harus diperhatikan, batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Ingkarul mungkar kepada pemimpin akan berbeda dengan ingkarul mungkar terhadap orang dekat yang menjadi tanggung jawab kita. Caranya akan berbeda. Ingkarul mungkar kepada istri beda dengan ingkarul mungkar kepada tetangga. Likulli maqamin maqal. Setiap situasi, setiap kondisi, setiap keadaan itu ada makolnya tersendiri. Caranya akan berbeda. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Dibutuhkan yang namanya rusukh fil ilm, pemahaman ilmu yang baik. Dibutuhkan yang namanya al-hikmah, bijaksana saat ingkarul mungkar, i'tibarul masalih wal mafasid, ditimbang maslahat dan mafsadahnya. Kemudian dibutuhkan pula ar-rifqu, lemah lembut dalam menyampaikan ingkarul mungkar yang diniatkan dari situ, membimbing saudara kita yang terjatuh dalam kesalahan supaya kembali ke jalan yang benar. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Wafi aiban, faedah yang berikutnya, al-amru bis-sabri indal musibah. perintah untuk sabar saat ditimpa musibah. Was-sabru innama fis-sadamatil ula. Sabar itu dilihat pada pukulan pertama saat musibah tiba. Itu diukur kesabaran kita pada hantaman pertama. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Datang sebuah berita. Di tengah khusyuknya kita belajar. Sedang semangat-semangatnya talabul ilm. Sedang bagus-bagusnya target-target pencapaian hampir mendekati puncak. Dia sedang menghafalkan matan alfiyah tinggal beberapa bait. Dia sedang program menghatamkan Al-Quran dalam 10 bulan tinggal beberapa surat. Beberapa surat yang tersisa Al-Baqarah, Ali Imran, ya. Tinggal beberapa surat kan gitu ya. Itu kabar gembira, kan yudina azani Allahu wa iyyakum. Mendadak dia dipanggil oleh musyrifnya, oleh mas'ul, ya akhi, ada telepon. Di tengah kegelapan malam dia genggam telepon milik pondok, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, kecil, mungil, penuh memori dan kenangan indah. Mengalahkan flagship-flagship zaman sekarang. S24 Ultra lewat. Antum tidak ada kenangan dengan S24 Ultra. Itu hanya impian. Lah kalau mimpi kan tidak ada kenangan kan gitu ya. Beda dengan HP pondok. Yang mungkin sebagian menyebutnya HP butut. Sebagian menyebutnya HP jadul. Sebagian menyebutnya ganjel pintu. Tapi itu memori yang tidak akan pernah antum lupakan. Di saat para santri antri terima telepon. Ya. Dari sanak kerabat yang sudah dinanti. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Digenggam dengan penuh kekhawatiran. Ada apa? Telepon mendadak tengah malam. Saat diterima telepon tersebut, yang dia dengarkan kali pertama isak tangis. Kurang lebih 10 menit. Isak tangis tadi dia dengarkan dengan penuh tanda tanya. Apa yang sedang terjadi? Saat orang rumah sudah menghimpun kekuatan. Menyusun kata demi kata menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Nak, tabahkan hatimu. Dari tempat yang jauh ini, ibu hendak menyampaikan. Ada apa, Bu? Bapakmu. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nikah lagi. Loh. Bagi sebagian pihak itu musibah. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Antum boleh ya tertawa dengan contoh ini, terbahak-bahak bahkan ya toh, karena endingnya tak terduga kan gitu ya. Yang namanya sabar itu dilihat pada sodamatul ula, hantaman pertama. Begitu antum mendengar berita buruk, khanibidina azani allahu wa iyyakum, nak bapakmu nikah lagi, ujian kesabaran dimulai saat itu. Kalau ketika itu antum mendadak mentampar-tampar wajah mas'ul, merobek-robek gorden kantor, sanibidin azani Allah wa iyakum, teriak histeris tak terkendali, semua barang diobrak-abrik, ya, ditendang segala macam, sanibidin azani Allah wa iyakum, marah besar dia. Kenapa abiku duluan? Enggak nunggu aku. Yang bikin lebih marah lagi calonnya ternyata incaran dia. Ikhwanuddin azani Allahu wa iyyakum. Ini persaingannya enggak sehat. Kalau ketika mendengar berita jelek atau berita buruk, kita enggak bisa mengendalikan diri, nangis, teriak histeris, bahkan pingsan, kita enggak sabar. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dikatakan sabar ketika mendengarkan berita buruk kali pertama. Entah apapun kondisi kita, siap tidak siap, mau tidak mau, ketika mendengar berita duka atau yang semisalnya, tahan lisan kita dari mengucapkan kalimat-kalimat yang dilarang. Tahan anggota tubuh kita, fisik kita, raga kita untuk mengekspresikan kekesalan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tahan sebaik mungkin. Katakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala untukku dalam musibah yang sedang aku hadapi. Gantilah untukku apa yang telah hilang dengan ganti yang lebih baik. Itu namanya sabar. Ketika mendengarkan kabar duka, dia bisa menahan lisannya, menahan anggota tubuhnya, tidak mengekspresikan kekesalan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi semacam itu menunjukkan kita mampu bersabar. Tidak dikatakan sabar, khanifidina azani Allah wa iyakum, setelah 3 hari berlalu, baru dia merelakan. Ya mau bagaimana lagi, mungkin itu lembaran takdir untuk ayahku. Barangkali takdir yang menantiku akan jauh lebih indah. Dia ngomong layaknya seorang alim yang bijaksana. Keluar dari lisannya petuah-petuah berharga. Setelah 3 hari. Ya, 3 harinya itu nangis, mengurung diri, gak makan, gak minum, gak mandi. Ya, depresi. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Nyaris bunuh diri. Ya kan, nyaris bunuh diri karena syarat meminang si dia hafal alfiyah, bapaknya duluan hafal. Ya, hakadha ikhwanidina azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Wafihi ayuban faedah yang berikutnya dari hadis ini, khanifidina azani Allah wa iyakum, wujubul iman bil qadar, wajib beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, khairihi wa syarrihi, entah takdir yang baik ataupun takdir yang jelek. Baik dan jeleknya menurut pandangan kita. Bin nisbah ila al-ibad. Kalau dilihat dari sudut pandang hamba yang menerima hal tersebut, kematian, sakit, paceklik, rugi, ditipu, bencana alam, adalah kerusakan-kerusakan yang menurut Bani Adam sesuatu yang tidak mengenakkan. Kata walala. Ya toh? Lihat rumahnya dilahap oleh si jago merah. Ya. Kebakaran rumahnya. Enggak ada satupun orang melihat ada kebakaran di rumahnya. Kemudian sujud syukur. Alhamdulillah musibah tiba. Gak ono mas. Sakit. Ya toh? Dalam pandangan manusia, itu peristiwa-peristiwa yang selalu berusaha untuk dihindari. Sebisa mungkin tidak ketemu hal-hal yang semacam itu. Karena dianggap jelek oleh manusia. Amma bin nisbah ila fi'lillahi ta'ala. Adapun kalau dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan Allah yang menentukan segala takdir hamba-hambanya, fakulluhu khair, semuanya baik. Takdir itu baik semuanya. Cuman penerimaan hamba, ada yang dirasa baik, ada yang dirasa tidak baik. Paham ya? Nah, kalau ada yang bertanya, Ustaz, kita paham tentang beriman terhadap takdir. Tapi hati ini Ustaz, susah dikendalikan saat musibah datang. Seringkalinya kita walaupun tahu ilmunya, ngerti hukumnya, tidak bisa mengendalikan hati saat musibah menghampiri. Tidak ada jaminan Anda berada di kelas tertinggi di lembaga Tarbiyatul Syabab misalnya Qismuddin 7. Enggak sekedar 3 ini, Qismuddin 7. Khani bidin azani Allah wa iyyakum. Ini angkatan khusus. Ya. Kemudian saat berada di puncak kelas tertinggi, sempurna dalam segala hal, belum tentu. Bahkan banyak yang tahu ilmunya, ngerti hukumnya, saat didera musibah, sikapnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah tersentuh ilmu. Lisannya mengeluarkan kalimat-kalimat kekesalan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatannya tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak mengerti hukum sama sekali. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz caranya kita bisa sabar terhadap musibah yang Allah berikan? Kami tahu hukumnya, kami ngerti ilmunya, prakteknya tidak mudah. Bagaimana caranya supaya sabar ketika menghadapi musibah? Apalagi kriteria sabar yang diinginkan dilihat pada sadmatil ula, hantaman pertama saat musibah tiba. Sanibidina azani Allah wa iyyaku. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, min al-umur allati tu'inu 'ala as-sabri 'inda nuzulil musibah, di antara cara min al-umuri allati tu'inu yang bisa membantu, ala sabri untuk sabar, inda nuzulil musibah saat musibah datang sebagai berikut. Ini perlu antum catat baik-baik karena kita nggak tahu kapan musibah menghampiri. kalau di kemudian hari musibah datang menyapa antum, hadapi dengan sabar. Gimana cara sabar? Dengarkan baik-baik. Al-amrul awal yang pertama, al-isti'anatu billah, minta pertolongan, bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah. Sebelum musibah datang, minta kepada Allah agar digolongkan ke dalam golongan orang-orang sabar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan masalah ini. Ya, al-isti'anatu billah, minta tolong kepada Allah supaya bisa sabar. Dalam surat Al-Anfal ayat 46. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbiru, sabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maksudnya apa? Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Kalau ingin dapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, minta. Allah akan kasih. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah, fadhkuruni azkurkum, washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah aku, kata Allah. Jaga zikirmu untukku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Abdahad, ay fissarra. Ingat Allah pada kondisi lapang. Kondisi tenang. Kondisi enggak ada goncangan-goncangan musibah. Minta kepada Allah. Ya, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Baca doa ini, panjatkan pada sepertiga malam terakhir. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Enggak nunggu musibah datang. Sebelum musibah datang, minta kepada Allah. Fadhkuruni, kata Allah. Ingat aku. Azkurkum. Aku akan mengingat kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ay fi syiddah, kata Allah. Pada kondisi sulit, Allah akan mengingat kalian. Maksudnya, Allah akan bantu. Musibah datang, itu kondisi sulit. Allah mengingat kita, Allah membantu kita, sehingga kita bisa membuat dan mengkondisikan hati sabar menghadapi segala yang terjadi. Khanibidina azani Allahu wa iyyaku. Ini cara yang pertama. Boleh jadi kita enggak bisa sabar ketika datang musibah, karena kita enggak pernah minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi senang, larut dengan kesenangan, kelalaian, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Model-model seperti ini, ketika musibah datang, goncang. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Ilmunya tidak bisa membuat hatinya tangguh. Ilmunya tidak bisa membuat kedua kakinya kokoh. Dia tahu, dia paham, dia hafal bahkan. Apa sebabnya? Salah satunya ini, dia enggak pernah minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kondisi lapang, enggak ada masalah, enggak ada musibah. Banyak-banyak minta kepada Allah. Salah satu doa yang diajarkan, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Al-amru tsani, cara yang kedua, ma'rifatu haqiqatil hayatid dunya. Memahami betul hakikat kehidupan dunia. Dunia itu apa? Dunia tempat ujian. Dunia itu apa? Dunia tempat persinggahan menuju akhirat. Disinilah kita diuji keimanannya jujur atau tidak. Salah satu bentuk ujian adalah musibah demi musibah yang datang menghampiri silih berganti. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami akan senantiasa menguji kalian, wahai Bani Adam, menggunakan fi'il mudhari' lil istimrar wat tajaddud. Terus menerus diberikan dan selalu ada musibah baru, musibah baru. Selesai dari musibah pertama, muncul musibah kedua, belum tuntas musibah kedua, datang musibah ketiga, terus bertubi-tubi. Bisyarri wal khair, entah kejelekan atau kebaikan, selalu diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnatan, ujian bagi kalian. Wa ilaina turja'un, kepada kami kalian akan dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Balad ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabadin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi kabad. Kabad ay ta'abin. Ya, manusia untuk mencapai keinginannya itu harus melalui kabad, ta'ab, capek, letih, berjuang, berkorban. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, mau surga silahkan berjuang, silahkan dan siapkan diri Anda untuk berkorban. Ingin masuk surga tapi nggak mau berkorban, mimpi namanya. Dan salah satu bentuk pengorbanan kita apa? Sabar menghadapi ujian. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu cara yang kedua. Banyak merenungkan tentang kehidupan dunia. Al-amru salif yang ketiga. Al-yaqin bihusni jazail musibah fil akhirah. Harus yakin, seyakin-yakinnya balasan yang terbaik dari musibah yang dia hadapi dengan kesabaran kelak di akhirat. Harus yakin. Salah satu yang melemahkan kesabaran kita, dha'ful yakin. Lemah keyakinannya. Hafal belum tentu yakin. Faham belum tentu yakin. Mengerti belum tentu yakin. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau keyakinannya kuat, membaca, mengakar dalam sanubari, khanibidina azani Allahu wa iyyakum, sebesar apapun musibah yang menghampiri, mudah dia hadapi. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Anaknya meninggal dunia, sedih iya, tapi tetap sabar menghadapinya. Dirinya diuji dengan penyakit demi penyakit. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sabar dihadapi. Karena tahu semua yang dia hadapi dengan kesabaran, Seberapapun besar pengorbanannya, Allah akan lipat gandakan balasan untuknya kelak di yaumul qiyamah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ni'ma ajrul amilin alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Ankabut. Sebaik-baik balasan orang yang beramal. Kita semua beramal. Banyak bentuk taqarrub yang kita persembahkan kepada Allah. Ada yang taqarrub dengan sholat, ada yang taqarrub dengan sedekah, ada yang taqarrub dengan jihad fi sabilillah, ada yang taqarrub dengan haji, umrah, dan seterusnya. Allah mengingatkan sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal, alladzina sabaru, adalah orang-orang yang sabar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha ikhani fidina azani allahu wa iyyakum. Itu beberapa, belum semua, karena masih banyak poin-poin yang disampaikan oleh beliau rahimahullah, namun kiranya sudah cukup mewakili apa yang sudah disampaikan. Baik, mungkin untuk faedah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, kita cukupkan sampai di sini. Adapun hadis yang berikutnya, insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Bi'idznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.